kemarin Bapak sekalian, saya ada kebetulan saya tuh punya grup-grup diskusi teman-teman dokter juga yang mereka sudah mulai care lah dengan hal seperti ini tuh, kita sempat kaget kemarin. Kagetnya apa? Jadi dia seorang dokter ya, dokter kandungan, dan subhanallah dia cerita ada pasien yang preeklamsi. Preeklamsi itu yang darah tinggi lah waktu kehamilan. Biasanya kalau sudah berat banget itu biasanya akan dioperasi di seksio, sesar. Ya, kemudian akhirnya dia mintalah petunjuk pada Allah, ini apa? Sebab apa? Kalau bayi yang di preeklamsi itu dioperasi, maka biasanya bayi tadi akan disuntikan satu bahan namanya surfaktan untuk mematangkan parunya dulu sebelum dilahirkan. Atau sesudah, saya lupa lah, pokoknya seperti itu. Dan subhanallah ternyata dia ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dengan menggunakan ciptaan Allah yang salah satunya di depan ini. Kuasa Allah sekalian, akhirnya dapatlah ide, ada petunjuk yang dia baca juga penelitiannya. Ternyata ketika ini, serai ini ketemu dengan jeruk nipis, itu ternyata bisa jeruk, bukan jeruk nipis, jeruk purut. Itu ternyata, atau lime juga bisa, itu ternyata bisa berperan sebagai bahan yang bisa mematangkan parunya. Subhanallah. Dan ketika bayi-bayi itu lahir, itu ternyata dia punya kondisi yang jauh lebih baik daripada bayi-bayi dengan kondisi yang sama, ya seperti itu. Maka jangan khawatir, Allah sudah ciptakan obatnya, tenang aja. Ya, kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman, ya itu banyak sekali ya testimoni masuk ke saya itu. Apalagi ya, nanti coba, kalau Anda pengen bikin stem cell tanda kutip ala-alanya kita, Anda bisa pakai ini. Serai, jahe, kunyit, jeruk nipis, ya, sama madu. Coba nanti dibuat, jadikan minuman rutin. Apa yang terjadi? Hipotesis saya sama teman diskusi itu kemungkinan besar kayak stem cell, dia bisa memperbaiki sel. Apa tadi? Jahe, serai. Atau ya mungkin bagi ibu-ibu, mungkin ahwat-ahwat yang sudah baca postingan saya tentang ultimate kunyit. Ultimate kunyit sebenarnya isinya kan serai, kunyit sama jeruk nipis. Itu banyak banget yang subhanallah, kuasa Allah sekali lagi, hamil. Kenapa? Karena memang kebutuhannya kita ada di mereka-mereka ini. Allah menciptakan negara di jazirah Arab ya dengan karakter mereka yang panas, dan di situ susah kan tumbuhkan. Ya, susah tumbuh apa? Ya susah tumbuh serai, kayak ini kan susah tumbuh di Arab. Maka Allah menciptakan di sana produk yang sudah mencakupi semua hal tadi. Namanya apa? Kurma. Kurma ini merupakan salah satu superfood. Maka jangan pernah di rumah kita tidak ada kurma. Ketana kenapa? Kata Nabi SAW, di rumah kita atau tidak akan kelaparan ya, rumah atau tempat seseorang yang ada kurma di dalamnya. Berapa banyak kita makannya? Ikut aja sunnah Nabi, 7 butir sehari. Ya, cukup. Kurma ini bisa dijadikan banyak manfaat. Bisa sebagai pemanis, bisa juga buat bikin sambal. Jadi nanti kalau mau bikin sambal pakai kurma. Jangan pakai gula pasir lagi. Bahannya cabai, bawang putih, sama kurma sama garam. Dimakan sama tempe. Tempenya? Mentah ya. Atau tempenya kita makan sama madu. Tempenya kita makan sama madu. Ini kalau bapak-bapak nyiapin begini nih, minta pisau dikasih cutter. Ya. Kemarin saya di Semarang itu, nah kan. Ya enggak apa-apa deh. Ini habis motong apa tadi? Tisu kan enggak? Tempe kan probiotik, nah, tempe itu probiotik. Maka sebenarnya jika probiotik ini kita makan dan ketemu sama prebiotik, maka biotik yang ada pada tempe ini akan berkembang. Biotik itu bakteri. Ya. Salah satu prebiotik yang paling baik namanya apa? Kurma. Maka makanlah tempe sama kurma. Cara makannya gimana? Buka mulutnya. Ini kayak begini nih, pengen lapar atau apakah nggak, apa mulutnya menganga gitu semua? Coba kita kasih ke mana yang mahasiswa? yakin mahasiswa aku gemuk? Banyakan gorengan, jangan-jangan. Ya makan. Kunyah yang benar. Wih, langsung masuk semua dia. Enak apa, Rak? Enak kan? Wajahnya sumringah, Pak. Makan kayak beginian bisa bikin happy. Anda tahu kenapa? Karena 80% imun sistem atau sistem imunitas kita itu dibikin pencernaan. Semakin banyak probiotiknya, semakin banyak enzimnya, semakin banyak mineralnya, semakin banyak vitaminnya atau bahan-bahan alami yang masuk, maka kita akan lebih happy. Jadi kalau ada orang, Anda ketemu dengan teman kita, lagi bawaannya, lagi kesel, baper, segala, gak jelas, ajak dia makan tempe. Sama kurma. Serius. Orang itu mungkin perutnya perlu probiotik. Ya. Atau ajak dia makan rujak. Ini beneran loh. Teorinya begitu. Karena 80, jadi serotonin, ya serotonin kita itu yang ada di otak itu 80% bahan bakunya dari perut. Makanya ada istilah good food is good mood. Ya. Makanan itu mempengaruhi mood. Semakin alami dia, semakin fresh, semakin baik, terus semakin sehat buat badan kita. Atau Anda makan tempe dengan gaya yang lain. Ini madu. Ini tempe. Diapain? Woi. Nih. Mana mahasiswa lagi? Tampang mahasiswa tuh tampang nelongso gitu. Apalagi akhir bulan gitu kan. Tapi ini tampangnya Masya Allah, ini luar biasa. Ini Mas, sebentar Mas, saya cemplungin dulu. Nanti antum makan. Mana tangannya? Enak, mau lagi? Bikin sendiri kalau mau lagi. Saya gak jualan. Itu caranya, jadi pagi-pagi sarapan ini aja kalau gak ada kurma. Ya, salah satu caranya ya. Atau pagi-pagi Anda makan buah aja. Pagi-pagi makan buah ya, atau sayuran. Jadi kalau udah makan tempe kayak begitu, Anda ambil sayuran kayak begini nih. Potong-potong, timun juga ya. Kemudian campur sedikit sama buah, atau gak ada buah juga gak apa-apa. Nanti sayuran tadi, ada kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih sedikit lada. Lada hitam. Buat pedesnya sedikit, buat membantu penyerapan. Terus makan tempe. Minumnya apa? Teh serai. Maka Indonesia sedang mempersiapkan generasi sehat kalau gitu. Insya Allah. Tiba-tiba lagi makan begitu, bunyi teng teng teng teng teng teng gitu. Punya apa itu? Lontong datang, lontong yang biasa kita beli. Bubur. Anda ucapkanlah perpisahan pada mereka. Bang, saya sudah tidak makan ini lagi sih. Loh kenapa sih? Saya sudah makan tempe sekarang. Besoknya abangnya jualan tempe, kan keren kan? Akhirnya simbiosis, ya mutualisme. Gitu hidup tuh, jangan baperan terus. Jangan jeruk akbari tahzir terus. Baru ngomong tempe, tempe gak ada sunahnya Nabi. Ya iyalah. Yang mana emang ada tempe. Nyakit gitu ya. Baik. Jadi itu teman sekalian. Jadi itu caranya ya. Tadi yang pertama adalah istainu bisabri wassalah. Ya, jadi bagaimana cara kita software-nya, aplikasinya. Jadi kalau sakit ataupun minta petunjuk, nanti Allah tiba-tiba kasih petunjuk dengan mudah, dengan mudah. Ya, serahkan semua sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Allah yang tahu urusan kita lebih baik daripada kita sendiri. Ya, yang kedua apa? Sedekah. Salah satunya, salah satu software aplikasi yang kita bisa pakai untuk hidup sehat adalah sedekah. Kalau sudah sedekah teman-teman sekalian, maka jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ingat baik-baik kata-kata saya ini. Kalau urusannya sama Allah, jangan kasih yang minimal, kasih yang terbaik. Maka Allah juga akan memberikan terbaik kepada kita. Contoh apa? Kalau Anda punya baju yang bagus, maka baju bagus itu atau baju pertama kita beli, pakai itu untuk sholat. Gitu. Kalau punya sejadah yang bagus, pakai untuk sholat. Ya. Punya kopiah segala macam. Ya. Jadi kalau urusannya sama Allah seperti itu. Atau juga misalkan di dompet Anda sekarang, misalkan ada uang 50 ribu yang lama, yang lecek, sama uang 50 ribu yang masih kinclong, masih bagus. Ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang 50 ribu yang udah lecek. Masukin 50 ribu yang masih baru itu. Itu adab kita kepada Allah. Ya. Kalau sholat jangan pakai kaos, gak sopan. Ya kan? Orang kita dipanggil sama, misalkan dipanggil sama gubernur atau siapalah gitu kan, pemimpin-pemimpin atau pejabat gitu kan, kita gak mungkin pakai kaos. Ini ketemu sama Allah pakai kaos, gak sopan namanya. Kan gitu, adab. Maka Islam memberikan adab yang luar biasa. Disuruh bersiwak. Kalau seandainya kita ngikutin sunnah siwak saja, itu subhanallah luar biasa loh. Bayangkan, Nabi katakan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka setiap wudu bersiwak. Sholat wajib kita ada 5 kali. Berarti 5 kali siwak. Kemudian Nabi bilang apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mereka mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. Sudah 5 kali lagi. Habis wudu, mau sholat, siwakan lagi. Sudah 10 kali. Plus dengan sholat sunnah rawatib yang total-total bisa 30 kali umat Islam itu bisa bersiwak. Itu sebabnya umat Islam harusnya menjadi umat yang bebas karies. Itu baru satu sunnah. Lihat, subhanallah. Maka ada diajarkan Nabi SAW. Nabi katakan ada beberapa sunnah-sunnah kenabian. Ada bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, ya. Kemudian menggunakan pewangian, itu sunnah-sunnah kenabian. Jadi sebenarnya semua syariat itu kalau kita kerjakan pasti sehat.